Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jadi Hasan. Jika salah seorang dari kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya, dan jika dia minum, minumlah dengan tangan kanannya. Karena sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Ahsan. Yut. Ani bani Allah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala ahadukum falyaqul yaminihi wa idza tariqa falyaqul fi yaminihi wa idza shayqala yaqulu wa yashqa bismihi. Sen. Artinya, awal? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, jika salah seorang dari kalian makan, makanlah dengan tangan kanan. Jika minum, minumlah dengan tangan kanan. Sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Artinya, dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seseorang dari kalian makan makanan dengan tangan kanannya, dan jika seseorang dari kalian minum minuman dengan tangan kanannya, karena sesungguhnya setan itu makan dan minum Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dari ayat Nabi Allah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika salah seorang dari kalian melakukan suatu makanan, hendaklah dia membaca Bismillah. Jika dia lupa di awalnya, hendaklah dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Disriwayat Al-Tirmidzi dan Sahih oleh Al-Albani. Ahsan. Terus berapanya? Al-Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala hadza nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana qattu bi sahabu qalu wa in kamu qalu wa qalu qali akhina dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah tidak pernah mengatakan beliau mengatakan satu dua kata, dan beliau tidak suka mengatakan hadis Rasulullah. Sun, jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita masuk hadis yang ketujuh dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis ketujuh ini dari sahabat yang mulia Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu adalah nama beliau. Beliau adalah sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkunyah dengan kunyah Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah Tamim Sahabiyun Jalilun. Namanya adalah Tamim bin Aus bin Kharijah bin Su'ud bin Jazimah Al-Lakhmi Al-Falastini. Beliau berasal dari negara Palestina. Tamim bin Aus ini berasal dari negara Palestina. Beliau sebelum masuk Islam ya dikenal sebagai seorang pendeta Nasrani. Dia adalah pendeta Nasrani. Kemudian hatinya jatuh cinta terhadap Islam. Akhirnya beliau memeluk agama Islam. Dan di akhir usianya, Tamim menyibukkan dirinya dengan ibadah. Beliau adalah sahabat yang ma'ruf. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi di dalam As-Siyar. Kana abidan talla'an li kitabillah. Beliau adalah sahabat yang sangat giat dalam ibadah dan sangat giat dalam membaca Al-Quran. Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang memiliki keistimewaan tersendiri ya dari sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau adalah sahabat yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya. Beliau dan rombongannya adalah sahabat yang pernah menyaksikan langsung bentuk rupa Dajjal ya dan Jassasah yang akan turun, yang akan keluar nanti di akhir zaman. Tamim Ad-Dari ini beserta kawan-kawannya, rombongannya. Kisahnya ma'ruf ya. Disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Al-Imam Muslim hadis yang sahih ini di dalam sahihnya. Disebutkan di dalam sahih Muslim, ya kita sampaikan sedikit ya untuk tambahan faedah sebelum kita masuk ke hadisnya. Di dalam sahih Muslim, sahabat Fatimah bintu Qais menceritakan, falamma inqadat iddati sami'tu nida'an al-munadi munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata jami'ah. Ketika iddahku habis, aku mendengar seruan ya, seruan dari yang menyeru, yakni munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru as-salatu jami'ah. Faharajtu ilal masjid, aku pun keluar ya, mendatangi masjid. Fasallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakuntu fi saffin nisa, aku berada di saf perempuan. Allati tali zuhur alqaum. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya, jalasa 'alal mimbar, beliau pun duduk di atas mimbar. Wa huwa yadhhak, beliau tertawa kemudian berkata, liyalzam kullu insanin musallah, hendaknya masing-masing bagi yang hadir menetapi tempatnya, jangan pergi. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, atadruna lima jama'atukum, tahukah kalian dengan tujuan apa aku mengumpulkan kalian di sini? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, inni wallah, sesungguhnya aku demi Allah, ma jama'atukum li raghbatin wala li rahbatin, aku tidaklah mengumpulkan kalian karena ingin cinta dan bukan pula karena takut. Walakin, akan tetapi, jama'atukum, aku kumpulkan kalian karena ada suatu berita yang akan aku sampaikan kepada kalian tentang peristiwa Tamim. Tamim diceritakan langsung oleh Rasulullah SAW di atas mimbar. Li'anna Tamiman Ad-Dari, Tamim Ad-Dari ya, kana rajulan nasraniyan, dia ini dulu adalah seorang yang nasrani, kata Rasulullah SAW. Faja'a, kemudian dia datang. Fabaya'a wa aslama, dia pun berbaiat ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam. Masyaallah. Wa haddatsani haditsan wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum. Dia pernah bercerita kepadaku tentang suatu kejadian yang bertepatan sama persis dengan yang akan aku sampaikan kepada kalian di sini semuanya. Al-Masihid Dajjal, tentang Masihud Dajjal. Tentang Ad-Dajjal. Haddatsani, Tamim bercerita, annahu raqiba fi safinatin bahriyah, pada suatu hari dia melakukan perjalanan lewat laut, ma'a thalathina rajulan, bersama 30 rombongan, 30 orang. Min lakhmin wa judham, dari lakhm dan judham, nama suatu daerah. Fala'iba bihimul mawju syahran, mereka pun dipermainkan oleh ombak selama sebulan. Sebulan perjalanan dipermainkan ombak. Fil bahr, di lautan tersebut. Thumma arfa'u ila jaziratin fil bahr, kemudian mereka terdampar di suatu pulau ya, hatta maghrib asy-syams, sampai waktu maghrib tiba. Fajalasu fi aqrabis safinah, mereka pun duduk-duduk di perahu-perahu kecil mereka. Fadakhalu al-jazirah, mereka pun ya, yang namanya bosan mungkin kan, duduk-duduk, akhirnya memasuki pulau tersebut. pulau apa ini? Mereka masuki rame-rame, 30 orang bersama Tamim Ad-Dahri. Falakiyathu dabbatun, ya, falakiyathum dabbatun ahlabu katsirus sya'r. Mereka berjumpa dengan hewan melata yang rambutnya sangat lebat. La yadruna ma qubuluhu min duburihi min katsratis sya'r. Ya, tidak diketahui mana depan mana belakang. Saking lebatnya rambut tersebut. Lebat sekali hewan ini. Mana depannya, mana belakangnya ini. Faqalu, mereka pun merasakan aneh. Lalu mereka berkata, wailaki ma anti. Siapa engkau? Hewan tersebut bisa berbicara. Qalat, hewan tersebut berkata, anal jassasah, akulah al jassasah. Qalu, wa mal jassasah. Apa itu al-jassasah, kata mereka. Ada Tamim dan rombongannya. Dia pun berkata, ayuhal kaum. Ia menjawab, mengalihkan pembicaraan. Wahai kaum, intaliku ila hadzal rajul fid dair. Pergilah menuju orang yang ada di sana, yang sudah ada di suatu tempat, tempat terkurung. Ya, tempat yang terkurung. Pergilah ke sana. Fa innahu ila khabarikum bil aswaq. Sesungguhnya orang itu sangat menunggu-nunggu kabar dari kalian. Sangat merindukan kabar dari kalian. Qala lamma samat lana rajulan farikna minha an takuna syaitanah. Ya, ketika dia menyebutkan orang itu, ya tentunya kami merasa, ya ada apa ini? Ya, bisa jadi ini syaitan, ya. Kami pun pergi meninggalkan dia melihat orang itu. Qala fantalaqna sira'an, kami pun bergegas menuju orang itu. Hatta dakhalna ad-dair, kami memasuki tempat itu, tempat yang dia terkurung di dalamnya. Sampai kami masuk dan kami menyaksikan orang itu, fa idza fihi a'lamu insanin, ternyata orang ini sangat besar fisiknya. Badannya sangat besar. Ra'ainahu qattu khalqan wa ashadduhu withaqan majmu'atun yadahu ila 'unqihi. Sangat besar, luar biasa besarnya. Dan tangannya terbelenggu ke lehernya. Ma baina raqbataihi ila ka'baihi bil hadid, ya. Antara lutut sampai ke mata kakinya dibelenggu dengan besi. Kulna wailaka ma anta. Kami pun heran. Kami bertanya, siapa anda? Kala orang itu menjawab, qadartum ala khabari, kalian telah ditakdirkan, ya, bertemu dengan aku. Fa akhbiruni ma antum, kabarkan kepadaku, siapa kalian? Ya, dia yang balik bertanya. Akhirnya Tamim dan teman-temannya menyampaikan kejadian yang terjadi. Qalu nahnu unasun minal arab, kami adalah segelintir manusia dari rombongan Arab. Raqibna fi safinatin, kami mengendarai safinah, perahu, kapal, ya, bahriyah, melalui jalan laut. Wasadafna al-bahr hina ihtalama fal'iba bina al-mawj shahran, kami dipermainkan oleh ombak. Tsumma arfa'na ila jaziratika hadhi, kemudian kami terdampar ke pulaumu ini, ya. Fajalasna fi aqrubiha, kami pun duduk-duduk di perahu-perahu kecil. Padahal ngal jazirah, lalu kami memasuki pulau ini. Falakiyatna dabatun ahlab kathirus sya'ar la nadri ma kubuluhu min duburihi min kathirus sya'ar. Kami memasuki pulau ini dan kami menjumpai hewan yang sangat lebat bulunya, sehingga kami tidak mengetahui mana depan mana belakang. dari hewan tersebut saking banyaknya rambutnya. Fakulna wailaki ma anti, kami bertanya siapa engkau, dia pun menjelaskan bahwa dia adalah jassasah. Kulna wa mal jassasah, kami bertanya apa itu al jassasah, qalat imidu ilaha garrajul, dia pun mengarahkan kami kepada engkau. Ya, seorang yang sedang terkurung di suatu tempat tersebut. Fa innahu ila khabarikum bil aswaq, dia sangat membutuhkan kabar dari kalian. Fa aqbalna ilaika, kami pun mendatangimu dengan bergegas. Wa fazi'na minha, dan kami terkejut. Wa lam na'man an takuna syaitanah, dan kami khawatir ini syaitan. Kami takut engkau syaitan. Ya, tentu ya, namanya manusia secara tabiat ya merasa takut dengan sesuatu yang di luar kebiasaannya dalam bentuk rupa, wujud dan yang lainnya. Faqala, orang itu pun berkata, akhbiruni an nahli baisan, kabarkan kepadaku tentang kurma baisan. Kulna, kami menjawab, an ayyi sya'niha tastakhbiru, tentang apa engkau minta ditunjukkan tentang kurma tersebut. Qala, aku bertanya kepada kalian tentang kurma tersebut, apakah kurma itu masih berbuah? Kami menjawab, iya, kurma itu masih berbuah. Dia pun bertanya lagi, amma innahu yushiku an la tuhmir. Khawatir ya, ketahuilah, kurma itu hampir-hampir tidak berbuah. Kemudian dia bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang Buhairah Tabariyah, Danau Tabariyah. Nah, ini tidak tahu kita di mana tempatnya. Ya, yang jelas dia bertanya tentang ini. Maka kami menjawab, tentang apa engkau bertanya? Tentang airnya, kata dia. Maka kami menjawab, hiya kathiratul ma, danau itu banyak airnya. Dia pun menjelaskan, ama innama aha yushiku an yadhhab, ketahuilah danau itu airnya hampir habis. Qala akhbiruni an ain zughar, ya, tentang mata air zughar, kabarkan kepadaku tentang mata air zughar. Tentang apa engkau bertanya? Dia pun bertanya balik tentang mata airnya. Apakah di situ para petani masih tetap bercocok tanam dengan mata air yang ada di sana, dengan air yang ada di sana? Dia pun menjawab, mereka pun menjawab, Tamim dan rombongannya, na'am, betul, hiya kathiratul ma, ya, itu banyak airnya. Wa ahluha yazra'una min ma'iha, penduduknya bercocok tanam di sana. Qala, akhirnya yang ujung-ujungnya dia bertanya, akhbiruni an nabiyil ummi, kabarkan kepadaku tentang nabi yang ummi. Nabi yang ummi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam keadaan dia sedang terbelenggu, dia minta beritahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamim dan rombongannya pun berkata, qad kharaja min Makkah wa nazala Yathrib. Dia ada, benar. Dia keluar dari Makkah dan sekarang mukim di Madinah. Qala, maka orang ini lagi bertanya, aqatalahul Arab, apakah orang-orang Arab memeranginya, memusuhinya? Qalu, kulna, kami katakan, na'am, iya, betul, dimusuhi oleh musyrikin yang ada di sana. Qala, kaifa sana'a bihim, apa yang diperbuat oleh dia kepada mereka? Fa akhbarna, maka ya, kami pun menceritakan, dhahara 'ala man yalihi minal Arab wa ata'uhu, qala lahum qad kana dhalik. Ya, diceritakan oleh Tamim bahwa orang-orang Arab ya mentaati mereka. Ya, demikian. Qala ama inna dhaka khairun lahum an yuti'u. Orang yang dibelenggu tadi pun menjawab, memang seperti itulah seharusnya. Mereka mentaati dia. Wa inni mukhbirukum anni, dan sekarang aku akan kabarkan kepada kalian siapa aku. Siapa aku sebenarnya? Inni anal masihud dajjal. Aku adalah masihud dajjal. Wa inni usiku an yudhanali fil khuruj. Aku hampir-hampir diizinkan untuk keluar. Fa akhruju fa asiru fil ardh. Aku pun keluar dan aku akan mengelilingi bumi. Fala ada'u qaryatan illa habattuha fi arba'ina lailatan ghaira Makkah wa Thaibah. Aku akan mengelilingi semua ya tempat di muka bumi ini tanpa terkecuali ya. Selama 40 hari akan aku singgahi semua tempat yang ada di muka bumi ini kecuali Makkah dan Thaibah. Fahuma muharramatani alayya, kedua tempat itu haram bagiku. Aku tidak bisa mendatanginya. Kiltahuma kullama aratu an adkhul wahidatan aw wahidan minhumā istaqbalani malakun. Setiap kali aku ingin masuk ke salah satu dari dua tempat itu, ya malaikat menyambutku, menyambut bukan menyambut senang, silakan datang masuk, bukan, menghadangku, ya. Malaikat menghadangku, di tangannya ada pedang. Pedang yang terhunus tajam, yang siap ya untuk menghalangiku. Qala Rasulullah SAW, akhirnya Rasulullah SAW bersabda setelah bercerita ini, ya Rasulullah SAW, ta'ala bimikhsaratihi fil mimbar, beliau pun menekan ke mimbar dengan tangan, dengan jarinya, salah satu dari jarinya, beliau mengatakan, hadhihi Thaibah, hadhihi Thaibah, hadhihi Thaibah. Inilah Thaibah, inilah Thaibah, inilah Thaibah. Yakni Al-Madinah, yakni negeri Madinah. Yakni negeri Madinah, yakni Mekah dan Madinah yang tidak akan didatangi oleh Dajjal. Jadi kesimpulan dari kisah ini, ya, dari biografi Tamim Ad-Dari, ya, Tamim bin Aus Ad-Dari, di antara keistimewaannya dia diceritakan langsung oleh Rasulullah SAW di mimbarnya. Beliau berjumpa dengan Jassasah dan Dajjal, ya, Dajjal yang akan keluar nanti sebelum hari akhir sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim, ya. Tamim Ad-Dari, ya, Abu Ruqayyah. Tamim Ad-Dari berasal dari Palestina. Ya, beliau dahulunya adalah seorang pendeta Nasrani, kemudian masuk Islam. Dan beliau memiliki hadis-hadis yang banyak, ya, meriwayatkan hadis-hadis yang lumayan, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kana 'abidan talla'an li kitabillah. Giat melakukan ibadah dan membaca Al-Quran di akhir hidupnya. Ya, beliau meninggal di masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tamim ibnu Aus Ad-Dari, masya Allah, sampai sekarang hadisnya sampai sekarang sudah berapa tahun ya? Bukan sedikit juga, tapi sekian abad sudah. Hadisnya sampai sekarang masih dibaca. Inilah keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Singkat cuman ya hadisnya, tapi berabad-abad ya sampai kita sekarang ini, masya Allah. Tamim bin Aus Ad-Dari menceritakan Abu Ruqayyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah." Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat sebanyak 3 kali. Qulna, maka kami para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Milik Allah, ya, milik nasihat tersebut untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemerintah muslimin dan masyarakatnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya nomor 55. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Yang dimaksud dengan hadis ini dijelaskan oleh para ulama, nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk rasulnya, apa yang dimaksud di sini. Maka perlu kita kaji, perlu kita bahas apa yang dimaksud. Karena nasihat itu maknanya berbeda dengan yang kita ketahui, nasihat menasihati satu sama lain mungkin itu yang terlintas di benak kita, tetapi tidak itu yang dimaksud, ya, dijelaskan oleh para ulama. Yang dimaksud dalam hadis ini kita baca yang paling ringkas penjelasannya, yakni Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menerangkan nasihat untuk Allah itu maksudnya hiyan nasihatu lidinihi, yakni nasihat terhadap agamanya. Kadzalika bil qiyami bi awamirihi wa jtinabi nawahihi, demikian pula menegakkan perintahnya, menjauhi larangannya, wa tasdiqi khabarihi, membenarkan kabarnya, wal inabah ilaihi, kembali kepadanya, bertobat kepadanya, tawakkul alaihi, bertawakal kepadanya, wa ghairi dzalika min sya'airil Islam wa syara'ihi, dan selain itu dari min sya'airil Islam, dari syiar-syiar Islam, ya, dan syariat-syariat Islam. Nasihat untuk Allah itu maknanya menegakkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nasihat untuk kitabullah maknanya adalah al-imanu bi annahu kalamullah. Mengimani bahwa kitabullah itu adalah kalamullah. Wa annahu mustamilun ala al-akhbari shadiqah, bahwa kalamullah itu tercakup padanya kabar-kabar yang jujur. Wal ahkam al-adilah, dan hukum-hukum yang adil. Wal qasas an-nafi'ah, terdapat di dalamnya kisah-kisah yang bermanfaat. Wa annahu yajibu an yakuna tahakumu ilaihi, dan wajib bagi kita untuk berhukum dengannya. Fi jami'i syu'unihi, pada setiap keadaan kita wajib bagi kita untuk menerapkan apa yang diterangkan, apa yang dibimbingkan oleh Allah di dalam kitabnya pada setiap keadaan kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafatan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Nasihat untuk rasulnya maknanya adalah al-imanu bihi, mengimaninya. Wa annahu rasulullah ila jami'il alamin, dan beliau adalah rasulullah, utusan Allah untuk alam semesta ini. Wa mahabbatuhu wa ta'assi bihi, ya, nasihat untuk rasulullah mencintainya dan mengikuti beliau. Wa tasdiqu khabarihi, membenarkan kabarnya. Wa imtithalu awamirihi, menjalankan perintahnya. Wa ijtinabu nahyihi, menjauhi larangannya. Wa difa'u an dinihi, dan membela agamanya. Ini makna nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat untuk pemerintah kaum muslimin, apa yang dimaksud? Munasahatuhum. Nah, yang dimaksud adalah menasihati mereka. Bi bayanil haqqi wa adami tashwish alaihim, dengan menjelaskan kebenaran dan tidak membuat kerusuhan terhadap mereka. Wasabru ala ma yahsulu minhu minal adza, dan bersabar, ya, dari apa yang terjadi pada mereka, ya, jika bentuknya berupa gangguan, dan selain itu min huquqihim al ma'rufah, dari hak-hak yang wajib kita tunaikan kepada mereka. Wa musa'adatuhum wa mu'anatuhum, membantu dan menolong mereka. Fi ma tajibu fihi al ma'unah, pada perkara-perkara yang wajib untuk dibantu, ya. Yani pada perkara-perkara kebaikan, pada perkara-perkara kebaikan, mendukung mereka, membantu mereka, ya, dalam perkara-perkara kebaikan. Ya, banyak halnya, contohnya. Ya, seperti misalkan pemerintah membuat peraturan lampu merah, ya, bantu mereka. Ya, ketika kita berkendaraan, ya, ketika lampu merah jangan kita langsung lewat, ya, kita tunggu sampai hijau. Ini termasuk membantu mereka. Dan membantu mereka dalam perkara-perkara yang lain, ya. Dalam perkara-perkara lain yang kita mampu. Kadaf'il a'da, seperti, ya, membela mereka, ya, seperti melawan musuh ketika negeri kita ingin diserang misalkan, ya, kita bantu mereka, bantu pemerintah kita. Wa nahwi dzalik, dan selain itu. Nasihat untuk masyarakat muslimin, apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah sa'irul muslimin, yaitu semua kaum muslimin. Hiya aidan baklun nasihati lahum, yakni maknanya adalah mencurahkan nasihat kepada mereka, bidda'wati ilallah, dengan mengajak mereka kepada jalan Allah, wal amru bil ma'ruf, ya, dengan mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dengan cara yang hikmah, wa ta'limuhum al khair, mengajarkan mereka kebaikan yang kita mampu, yang kita bisa, wa ma asbah dzalik, dan yang semisal itu. Wa min ajli dzalik, dan atas dasar ini semua, sarat din an-nasihah, agama ini adalah nasihat. Wa awwalu ma yadkhul fi amatil muslimin nafsul insan, ay yansah al insan nafsahu. Dan yang paling pertama kali termasuk, ya, nasihat untuk kaum muslimin ini adalah seseorang menasehati dirinya sendiri. Ini termasuk nasihat terhadap masyarakat muslimin ketika seorang menasehati dirinya sendiri. Bagaimana menasehati dirinya sendiri? Muhasabatun nafs, ya, introspeksi diri, berusaha memperbaiki diri. Ini juga termasuk nasihat terhadap kaum muslimin, nasihat terhadap diri sendiri, ya. Inilah makna hadis. Jadi kalau kita mungkin mendengar hadis ini, hadis Tamim Ad-Dari, agama ini adalah nasihat. Apa nasihat untuk siapa? Untuk Allah. Bagaimana nasihat untuk Allah? Kalau kita tidak membaca keterangan dari para ulama, kita akan bingung. Gimana maknanya nasihat untuk Allah? Gimana maksudnya nasihat untuk Rasulullah? Bagaimana maksudnya nasihat untuk agama Allah, untuk kitabnya? Nah, makanya di sini pentingnya kembali kepada pemahaman para ulama yang lurus, ya, ulama yang lurus, yang benar-benar menjelaskan Islam kepada kita. Disebutkan oleh mereka, dari banyak para ulama, ya, Al-Imam Nawawi, disebutkan pula oleh Syekh As-Sa'di, disebutkan pula oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, disebutkan pula oleh para ulama, ya, tentang makna ini, yang kesimpulannya maknanya kurang lebihnya sama, ya, dengan penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin tadi. Ya, kita cukupkan sampai di sini, ya, karena waktu Isya sudah hampir masuk. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.